Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya kata Sa'di rahimahullah, wa aqatun nahyi 'anil nawafilil mutlaqati, dan waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan nawafil, salat nafilah, salat tatawu', salat sunnah yang bersifat mutlak. Waktu-waktu terlarang itu ada tiga: min al-fajri ila an tartafi'a asy-syamsu ida rumhin, dari sejak terbit fajar, fajar shadiq ya, yang menandai masuknya waktu salat subuh, ila an tartafi'a asy-syamsu, hingga matahari naik, ida rumhin, seukuran ida rumhin, yaitu seukuran satu tombak. Ini yang pertama, min al-fajri ila an tartafi'a asy-syamsu qaida rumhin. Wa min salatil 'asri ila al-ghurub, yang kedua dari salat, sejak salat asar, sejak usai mengerjakan salat asar ila al-ghurub, sampai terbenam secara sempurna. Yani sampai masuk waktu maghrib. Wa min qiyamis syamsi, yang ketiga, wa min qiyamis syamsi fi kabidis samai ila an tazula, sejak qiyam asy-syams, tegaknya matahari, fi kabidis samai, di pertengahan langit, persis di pertengahan langit, ila an tazula, sampai matahari bergeser ke arah barat. Wallahu a'lam. Nah, ini matan yang akan kita pelajari. Telah kita pelajari di pendahuluan bab salat tatawu', salat sunnah, klasifikasi salat sunnah menjadi salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Ya, salat sunnah mutlak yang disyariatkan secara mutlak untuk dikerjakan, untuk diperbanyak, dua rakaat, setiap dua rakaat salam, ya, disunahkan diperbanyak secara mutlak di malam hari, dari maghrib sampai subuh, dan di siang hari dari subuh sampai maghrib. Tetapi ada waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak itu. Ya. Jadi di sini As-Sa'di rahimahullah menetapkan bahwa waktu-waktu terlarang yang datang pada hadis-hadis yang sahih, yang dimaksud dengan waktu-waktu terlarang itu adalah terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Berarti tidak masuk dalam larangan selain sholat sunnah mutlak. Selain sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah muqayyad. Ya, salat sunnah muqayyad. Salat sunnah yang terbatas dengan faktor, ya, terbatas dengan faktor. Salat sunnah muqayyad macam-macam sudah kita lewati di pendahuluan salat tatawwu'. Ada yang muqayyad bila qad, ada yang terbatas dengan waktu-waktunya. Ya itu jelas waktu-waktunya ada memang ya, hanya dikerjakan di waktu-waktu itu. Ya, seperti rawatib. Ada juga yang muqayyad terbatas bil asbab, dengan faktor-faktornya. Ada yang terbatas dengan faktor-faktornya. Seperti yang sudah kita lewati, salat gerhana. Jika terjadi gerhana, kapan saja terjadi gerhana, maka dikerjakan sholat. Meskipun itu waktu yang terlarang, yang dimaksud dalam hadis yang disebutkan terlarang sholat, karena larangan itu tertuju kepada sholat sunnah mutlak. Kapan saja seseorang masuk masjid, ya, maka dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena faktornya adalah masuk masjid, meskipun itu waktu yang terlarang, karena larangan itu tertuju kepada sholat sunnah mutlak. Kapan saja seseorang butuh istikharah dan tidak memungkinkan dia tunda, dia butuh segera istikharah saat itu untuk maslahatnya, dan tidak memungkinkan untuk ditunda padahal itu waktu terlarang, maka dia istikharah saat itu karena faktornya adalah istikharah, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja seseorang berwudu, dia sholat sunnah wudu, faktornya adalah wudu meskipun itu waktu yang terlarang. Kecuali apa yang telah kita pelajari, yaitu sholat sunnah istisqa, minta hujan. Nah, itu sudah kita lewati, tidak bisa dikerjakan di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena waktunya longgar. Tidak ada desakan untuk mengerjakan di waktu yang terlarang, karena waktunya longgar. Bisa dikerjakan di waktu, di luar waktu yang terlarang. Ya. Selain sholat sunnah mutlak, juga sholat fardu yang diqadha, sholat wajib yang diqadha, diqadha karena luput dari waktunya dengan sebab udur, tertidur atau lupa, maka segera diqadha meskipun di waktu terlarang, karena larangan itu tertuju kepada sholat sunnah mutlak. Begitu. Ya. Jadi ini yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah, bahwa waktu-waktu yang terlarang pada hadis-hadis yang sahih itu tertuju kepada sholat-sholat sunnah mutlak, tidak untuk selainnya. Nah, pengkhususan waktu-waktu terlarang itu untuk sholat sunnah mutlak, tidak untuk yang lainnya, adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan itu mazhab Syafi'i. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab ini mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Bukan mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali mengikuti riwayat lain dari Imam Ahmad yang tidak mengecualikan salat-salat sunnah yang punya faktor. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Dan ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang menyepakati gurunya Asy-Syafi'i bahwa zawatul asbab istilahnya ya, istilah ulama zawatul asbab yaitu salat-salat sunnah yang punya faktor muqayyad bil asbab, salat-salat sunnah muqayyad yang dibatasi dengan faktor zawatul asbab istilahnya, ini salat-salat sunnah yang punya faktor, ada faktor sebab disyariatkannya ya. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ada riwayat dari Imam Ahmad menyepakati gurunya, tapi riwayat lain dari Imam Ahmad berbeda dengan itu, dan itu yang menjadi mazhab Hambali. Di sini As-Sa'di rahimahullah, beliau dari kalangan Hanabilah, tetapi beliau menyepakati mazhab Syafi'i mengikuti riwayat lain dari Imam Ahmad. Begitu pula murid As-Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin. Ya. Dan juga guru Ibnu Utsaimin yang lainnya yaitu Ibnu Baz. As-Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Begitu pula sebelumnya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini a'immah yang mendukung mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa waktu-waktu terlarang yang datang dalam hadis-hadis yang sahih itu tertuju untuk salat-salat sunnah mutlak, selainnya tidak. Seperti telah dicontohkan tadi, digambarkan tadi. Nah, dalil yang menguatkan, yang mendukung pendapat ini, mazhab ini, yang pertama, dalil-dalil yang memerintahkan sholat ketika ada faktornya, keumuman makna dalil-dalil itu, keumuman maknanya tetap terjaga. Dan tidak terkena pengkhususan. Ya. Berbeda halnya dengan keumuman makna hadis-hadis yang melarang sholat di waktu-waktu tersebut. Keumuman makna hadis-hadis itu terkena pengkhususan. Jadi keumuman makna hadis-hadis yang melarang sholat secara umum, ya, untuk sholat apa saja di waktu-waktu terlarang tersebut, ternyata keumuman maknanya itu tidak terjaga. Ternyata dimasuki oleh pengkhususan, ya, beberapa perkara. Di antaranya dimasuki oleh pengkhususan, terkena pengkhususan qadha sholat fardu. Hadis-hadis itu kan kita akan dapati nanti pada penyebutan waktu-waktu itu. Ya. Yeah. Pada hadis-hadis itu memang disebutkan secara umum sholat, larangan sholat di waktu-waktu itu. Umum maknanya. Tetapi ternyata pada realitasnya terkena pengkhususan. Di antaranya qadha sholat fardu. Ya, ada hadis Nabi SAW mengatakan man nama an salatin, ya, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuhu ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa salat atau dia tertidur, ini kan udzur kan, ya, maka hendaknya dia mengerjakan salat itu qadha ketika dia mengingatnya. Kapan saja mengingatnya, meskipun dia mengingatnya di waktu terlarang. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam dalam safar tertidur bersama sahabat radhiyallahu anhum di satu lembah, tertidur dari salat subuh. Ya, terbangun ketika matahari sudah terbit, sudah terbit matahari, sudah keluar waktu. Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hendak mengqadha salat subuh. Hanya saja yang menghalangi Nabi mengqadha salat subuh saat itu di lembah itu karena lembah itu dihadiri oleh setan. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk meninggalkan tempat itu karena tempat itu ada setannya. Ya. Tidak bisa salat di situ. Itu sebabnya Nabi alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk tidak langsung di lembah itu saat itu, ya, tetapi meninggalkan dulu tempat itu kemudian mengqadanya di tempat lain karena ada setannya. Jadi bukan untuk menunggu matahari, ya, naik satu tombak, bukan. Tapi sebabnya itu. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan ternyata keumuman makna pelarangan sholat di waktu itu terlarang, keumuman maknanya itu tidak berlaku secara umum. Bukti lainnya, dalil lainnya menunjukkan bahwa keumuman maknanya dimasuki oleh pengkhususan, yaitu hadis yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya mengqadha salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat qabliyah sebelum subuh, apabila ada udhur. Apabila seseorang terlambat bangun sehingga dia tidak sempat lagi salat sunnah sebelum subuh, ya, karena dia menghadiri salat berjamaah, ya, atau udhur dia menunaikan hajat sehingga tidak sempat lagi salat sunnah qabliyah karena dia akan menghadiri salat berjamaah, dia bisa mengqadha salat sunnah 2 rakaat qabliyah sebelum subuh itu setelah salat subuh. Setelah salat subuh zikir, ya, selesai, dia qadha. Padahal itu waktu terlarang. Itu waktu terlarang dari terbit fajar. Hadis yang lain mengatakan setelah sholat subuh sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Jadi setelah sholat subuh itu waktu terlarang. Tapi ya, datang hadis yang sahih menunjukkan disyariatkan diqadha di waktu itu setelah sholat subuh, pada itu waktu terlarang. Yaitu pada hadis Qais bin Amr. Hadis Qais bin Amr. Qais bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengqadha salat sunnah 2 rakaat qabliyah, dia yang luput karena udzur, ya, setelah salat subuh, dan Nabi alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Hadis itu dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Meskipun sebagian ulama memilih diqadha di waktu duha, tunggu, ditunda qadhanya sampai waktu duha. Yani sampai keluar waktu terlarang. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad memilih ya, agar 2 rakaat qabliyah subuh itu diqadha di waktu duha. Itu yang beliau pilih. Tetapi beliau membolehkan untuk diqadha di waktu terlarang. Beliau membolehkan meskipun yang beliau pilih adalah ditunggu sampai waktu duha. Pengalaman terkadang kita menunda masuk waktu duha, kemudian tersibukkan oleh urusan ini dan itu, akhirnya lupa masuk waktu duhur. Jadi memang, ya, intinya hadis ini menunjukkan, ya, disyariatkan diqadha meskipun di waktu yang terlarang. Meskipun bagi yang ingin menundanya di waktu duha seperti yang dibilang Imam Ahmad, ya, bisa dia memilih untuk itu. Yang penting jangan sampai lupa ya, tersibukkan oleh pekerjaan, urusan, kesibukan. Nah, karena Qais bin Amr mengqadanya setelah salat subuh dan ternyata Nabi tidak mengingkarinya. Begitu pula qada sunnah setelah zuhur, sunnah ba'diyah, ba'da zuhur, 2 rakaat. Itu Nabi alaihi salatu wasalam ya, pada hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam pernah disibukkan oleh urusan ya, satu kaum dari umatnya, mengurusi maslahat mereka, sampai Nabi ya, tidak sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur masuk asar. Kemudian Nabi mengqadanya setelah sholat asar, padahal diantara waktu terlarang adalah mulai dari seseorang selesai mengerjakan sholat asar. Jadi apabila sudah mengerjakan sholat asar, maka itu waktu terlarang mengerjakan sholat sunnah sampai matahari terbenam secara sempurna. Kenyataannya Nabi alaihissalam pada hadits Ummi Salamah riwayat Muslim mengqadha 2 rakaat ba'diyah duhurnya yang luput karena udur, diqadha setelah sholat asar, padahal itu waktu terlarang setelah ya Nabi sholat asar. Nah, Adapun riwayat bahwa Nabi terus menerus melakukan itu setelah itu, maka itu khususiyah, seperti dijelaskan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ya, memilih pendapat yang mengatakan bahwa itu khususiyah, yakni Nabi setelah itu terus menerus 2 rakaat setelah asar, setelah sholat asar. Itu bukan sholat sunnah yang bisa ditiru oleh umatnya. Itu yang benar. Karena Nabi alaihissalam kebiasaannya jika terlanjur mengerjakan suatu amalan, maka ditekuni oleh beliau. Nah, itu khususiyahnya Nabi alaihissalam. Jadi jangan ditiru sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar. Jangan, itu khususiyah Nabi alaihissalam. Yang bisa kita tiru adalah apabila ya ada rawatib kita yang luput, ya tidak kita kerjakan yang terkait dengan rawatib zuhur, nah, itu kita bisa qadha setelah sholat asar. Itu yang benar, ya. Nah, dalil-dalil yang disebutkan ini menunjukkan bahwa ternyata keumuman makna hadith-hadith yang melarang sholat, ya, sholat secara umum di waktu-waktu terlarang, ternyata keumuman makna sholat secara umum itu ternyata dimasuki oleh sekian pengkhususan-pengkhususan. Berarti keumuman maknanya tidak terjaga, lemah. Dengan demikian, kita lebih mendahulukan keumuman makna hadith-hadith yang menganjurkan sholat ketika faktornya terjadi. Ya, apabila seseorang idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila seseorang dikirim masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yarka'a rak'atain, sampai dia ruku. Yani salat 2 rakaat. Umum kan? Yakni kapan saja. Apabila masuk masjid, umum kapan saja, meskipun di waktu terlarang, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Keumuman makna ini lebih kuat. Begitu. Ya. idza ra'aitumuhu fashallu. Khusuf asy-syams, sudah kita lewati gerhana itu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, kejadian besar yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan Allah untuk menegur hamba-hambanya. Nah, sudah kita lewati hadits-hadisnya. Apabila kalian melihatnya, memastikan terjadi gerhana, maka fafza'u ila shalah. Nah, hendaknya kalian sholat. Kapan saja gerhananya, meskipun di waktu terlarang. Keumuman ya, makna perintah itu lebih kuat. Jadi jangan dikatakan, oh ini waktu terlarang. Ya, akhirnya tidak sholat sampai selesai gerhananya. Nah. Oh iya. Dalil yang kedua yang menguatkan mazhab ini pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaq alaihi, salah satu hadis yang menyebutkan waktu terlarang itu, Nabi mengatakan la taharru bi salatikum tulu' asy-syamsi wa la ghurubaha. La taharru bi salatikum, jangan kalian memilih ya untuk mengerjakan sholat saat terbit matahari dan saat terbenam. Jadi saat terbit dan saat-saat terbenam. Nanti akan dijelaskan ya bahwa itu adalah waktu saat terbit itu terbit di antara dua tanduk setan, saat terbenam terbenam di antara dua tanduk setan, dan disitulah saat-saatnya orang-orang musyrik sujud, ya, menyembah. Baik. Jadi yang diinginkan dari hadis ini la taharru, kalian jangan memilih waktu itu. Ya, makna taharru memilih di sini artinya memang mengawasi waktu untuk kemudian ketika masuk waktu itu saat terbit, saat terbenam, kemudian memilih sholat di situ. Jangan. Artinya ini terkait dengan waktu itu. Nah, adapun orang yang mengerjakan sholat karena ada faktornya, ya, bukan terkait waktu itu. Dia bukan sengaja memilih waktu itu untuk sholat, tapi ada faktor yang menyebabkan dia sholat. Ya, bersamaan dengan itu dia masuk masjid, misalkan, atau faktor yang lainnya, ya. Dia mengqadha salat rawatibnya qabla subuhnya. Nah, ternyata saat mengqadha bersamaan terbit matahari. Nah, tidak ada kaitannya dengan itu kan, karena dia bukan memilih waktu itu untuk dia sengaja sujud di waktu itu, bukan, tapi dia salat terkait faktor yang terjadi. Kemudian yang ketiga, larangan salat di waktu-waktu terlarang itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tujuannya adalah dalam rangka untuk saddu dzari'ah. Istilahnya saddu dzari'ah artinya menutup jalan, ya, menutup faktor untuk, ya, menjaga agar kaum muslimin tidak tasabbuh, tidak menyerupai kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin, ya, saat terbit matahari terbit, ya, mereka lihat terbit di antara dua tanduk setan. Saat terbenam mereka lihat terbenam di antara dua tanduk setan. Nah, disitulah saat-saat mereka melakukan penyembahan. Ya. Jadi untuk menjaga agar kaum muslimin tidak tersabu dengan kaum musyrikin, karena itu waktu penyembahannya mereka. Ya. Karena tasabbuh seperti itu, berawal dari tasabbuh seperti itu bisa menyeret kepada perbuatan syirik nantinya. Maka ini jalannya ditutup serapat-rapatnya dengan syariat ini. Nah. Jadi kata Syekhul Islam, apabila ada maslahat ya, ada maslahat yang lebih kuat, ada maslahat yang lebih kuat untuk kemudian dikerjakan sholat sunnah itu, yang punya faktor sebab asbab, maka itu dikedepankan. Karena ketika terjadi faktornya, dia dituntut untuk mengerjakan sholat sunnah itu saat ada faktornya. Karena Nabi SAW pada hadis-hadisnya mengikatnya, membatasinya dengan faktor. Ketika ada faktor, diperintahkan untuk dikerjakan. Jika ditunda, tidak dikerjakan sehingga luput waktu pelaksanaannya karena faktornya sudah hilang, maka luput maslahat. Luput maslahat mengerjakan sholat sunnah itu. Nah, dengan demikian itu tidak masuk pada rang-rang tersebut. Ini ya diantara hujah-hujahnya yang menguatkan mazhab tersebut. Baik. Nah, inilah yang paling kuat dari mazhab yang ada. Nah. Adapun seorang ingin menambah pahala salat, mengerjakan salat sunnah mutlak yakni bukan muqayyad, bukan dhatul asbab. Ya, dia ingin nambah pahala, ingin salat sunnah mutlak di waktu tersebut, tidak bisa, itu terlarang. Nah. Sudah azan subuh, masuk waktu sholat subuh. Jadi syariatkan hanya dua rakaat qabliyah sebelum subuh, itu pun dengan cara yang ringan, yang singkat. Sebagaimana diajarkan dibimbingkan oleh Nabi SAW, dicontohkan dengan amalannya. Baik, tidak ada yang lain yang dikerjakan oleh Nabi kecuali itu. Jangan kemudian yang berpikir, wah ini belum komat ini. Saya ingin nambah pahala. Kemudian sholat dua rakaat. Salam. Oh belum komat, sholat lagi. Nah. Ya. Itu bukan waktunya. Nah. Nanti, ya waktu terlalu lagi kita akan pelajari satu persatu yang disebutkan di sini oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah. Lanjut apa cukup? Hah? Cukup? Cukup ya? Nah, lagi ujian juga nih. Cukup aja barakallahu fikum. Fadhlu subhanallahi hamdika syukran la ilaha illa anta.